biarkan aku di sini, pasti akan kembali setiap hari-harimu. Jangan pernah engkau jemu. Tunggu di setiap waktu, dapat datang padamu. Selalu merindukanmu, semua saat kita berdua.